Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik. Sudah menentukan tempat untuk itikaf? Paling kita tentukan di pesantren sendiri ya. Di pesantren sendiri ya. Ada punya pesantren di Karawang. Itu kalau 10 hari di malam-malam terakhir, apa yang biasa dilakukan oleh Ponpes atau apa program-program Ustaz? Kalau di hari-hari itu biasanya program kulikuler sudah berhenti, sudah libur, dan kita berkonsentrasi khusus pada yang berkenaan itu, yaitu itikaf, kemudian penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah. Itu yang akan diutamakan. Ya, diakhiri dengan id, sholatul id. Sholat itu ya. Baik, kita akan dengarkan dulu kandakta tentang bagaimana itikaf yang sesungguhnya agar kita dapat memahami dengan benar. Termasuk nanti juga saya akan membahas sedikit tentang malam itu koda dan sebagainya. Ya. Jadi pastikan terus rekan data menyimak dengan baik dan siapkan pertanyaan Anda. Kita akan buka nanti di sesi interaktif. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan data dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, semoga setiap kita senantiasa berada dalam keadaan lindungan dan limpahan tawfik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentu kesehatan dan kesempatan untuk selalu kita gunakan sisa hidup ini dalam rangka mendekat terhadap cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebagaimana tadi sudah diberitakan bahwa hanya dalam hitungan jam kita akan memasuki 10 hari terakhir ya dari bulan Ramadan. Dan saya sengaja akan ajak rekan-rekan dimanapun Anda berada untuk bersama-sama mempersiapkan diri akan ibadah yang Allah SWT sampaikan dan tawarkan kepada kita dalam hari-hari tersebut. Namun sebelumnya adalah saya akan mengajak berkenaan dengan masalah nuzul Al-Quran ya. Peristiwa ataupun ibroh ataupun apa yang semesti diperbuat oleh setiap kita sebagai hamba Allah SWT dan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah dan masih berkenaan dengan masalah saum, yaitu kata Allah SWT, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sepotong ayat ini adalah saya tidak ingin jabarkan dari sisi tafsir, akan tetapi saya ingin mengajak dan mengetuk kita sekalian mendalami akan kandungan dan esensi daripada ayat ini. Yang berikutnya adalah apa yang harus semestinya diperbuat oleh kita sebagai muslim menyikapi terhadap ayat ini. Kalau kita bertolak daripada pemahaman para ulama, bagaimana para ulama menjelaskan kepada kita tentang ayat ini, maka misalnya adalah Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, Al-Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i, kata beliau bahwa hudan linnas, kalau kita lihat syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Pernyataan ini memberikan kepada kita tentang pelajaran bahwa ada namanya bulan Ramadan. Dan itu adalah penamaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakrir terhadap kita bulan ini adalah bulan yang tidak manusia yang mengarangnya. Tetapi bulan namanya Ramadan. Pada bulan itu terjadi peristiwa besar, yaitu diturunkannya Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran itu terjadi dua fase. Ya. Fase yang pertama adalah fase di mana Allah turunkan dari Al-Lauhul Mahfud sampai dengan ke langit dunia. Dan fase kedua adalah dari langit dunia kemudian kepada Rasul Muhammad SAW selama dan sepanjang 23 tahun dengan ada yang berdasarkan peristiwa tertentu dan ada juga yang tidak berdasar pada peristiwa tertentu. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ketika Allah SWT mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hudan linnas, Al-Quran ini adalah bayinat minal huda, Al-Quran ini adalah Al-Furqan, apa yang dimaksud? Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hudan linnas artinya adalah petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Jadi, jelas bahwa Al-Quran itu menepis kesesatan. Orang yang tidak meyakini Al-Quran, orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, orang itu berada dalam sesat. Sedangkan orang yang berada selalu di atas Al-Quran dan ajaran-ajarannya, maka dia adalah berada di atas hidayah. Karena ad-dalalah kebalikannya adalah al-hidayah. Dikatakan pula oleh beliau, kata Allah SWT, bayyinatin minal huda. Kata beliau, Al-Imam Al-Baghawi, maksudnya adalah dalalat wadihat minal halali wal haram wal hududi wal ahkam. Di mana di dalamnya Al-Quran itu terdapat berbagai petunjuk yang sangat jelas. Ada berkenaan dengan masalah halal, ada yang berkenaan dengan masalah haram, ada yang berkenaan dengan masalah hudud, atau batasan-batasan yang berkenaan dengan kapan seseorang boleh, kapan tidak boleh, kapan dia menganiaya orang lain, dan kapan dia adalah menyalahi dan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan juga secara umum adalah berkenaan dengan masalah hukum. Kemudian yang ketiga adalah wal furqan. Wal furqan maknanya, kata beliau Al-Imam Al-Baghawi, al-fariqu bainal haqqi wal batil. Bahwa Al-Quran adalah berfungsi pula sebagai pembeda, sebagai dinding pemisah antara yang benar, al-haq, dan antara yang batil. Nah, pernyataan ini adalah kemudian ditegaskan pula oleh salah seorang mufassir yang lain dari kalangan abad kini, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau bahwa Al-Quran itu, wahuwal Quranul Karimul Mustamilu alal Hidayati, bahwa Quran itu adalah mencakup, meliputi berbagai petunjuk lima salihikum ad-diniyati wad-dunyawiyah, kemaslahatan kalian baik perkara duniawi maupun perkara din. Watabiyin al-haq bi-audah bayan, dan menjelaskan kebenaran tadi dengan penjelasan yang demikian jelas. Wal-furqan bainal haqqi wal-batil wal-huda wal-dalal wa ahlus sa'adati wa ahli as-syaqawah, menjelaskan pula tentang perbedaan antara yang hak dan yang batil, hidayah dan sesat, dan juga orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan dan orang-orang yang berhak mendapatkan kebinasaan dan tentu kesengsaraan. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, jelas bahwa Al-Quran itu adalah bukan sekedar kitab yang dilombakan, bukan sekedar kitab yang jadikan bacaan, bukan sekedar kitab yang didengar indah suaranya dalam menyanyikan dan membacanya. Al-Quran bukan saja sebagai suatu kitab yang untuk dijadikan sebagai cerita. Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu adalah way of life, Al-Quran adalah rujukan, Al-Quran adalah landasan, Al-Quran adalah kompas, Al-Quran adalah menjadi dasar bagi berpijaknya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin menggapai cinta dan tentu dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, hal yang demikian itu adalah hendaknya dijadikan perkara yang esensi di dalam nuzul Al-Quran bagi kita sekalian. Bukan saja Al-Quran diingat bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan. Karena tidak ada dalil yang pasti berkenaan dengan kapan sebenarnya pastinya, tanggal berapa, malam apa, tanggalnya berapa, kemudian jamnya jam berapa. Para ulama tidak membesar-besarkan perkara itu dan berselisih. Akan tetapi para ulama lebih menitikberatkan kepada apa yang harus kita sikapi terhadap Al-Quran. Nah, rekan-rekan sekalian, Al-Quran itu baik perkataan kita, mulut kita, perbuatan hati kita, perbuatan mulut dan seluruh anggota tubuh kita, hendaknya selalu merujuk dan bertumpu terhadap Al-Quran. Ini adalah yang harus kita selalu introspeksi. Apakah Quran yang kita sekarang baca, yang kita yakini, kita miliki ini adalah betul-betul sudah dijadikan seperti itu atau belum? Kalau belum, maka hanya kita dengar tiap tahun tentang nuzul Al-Quran, tetapi tidak berfungsi bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita sekalian. Saya ingin tawarkan pada rekan-rekan sekalian tentang kiat. Bagaimana agar Al-Quran yang kita miliki ini, Al-Quran yang Allah berikan untuk kita sebagai petunjuk ini, adalah benar-benar berfungsi sebagai hidayah bagi kita. Kiat yang pertama adalah, bacalah Al-Quran dengan tadabbur. Al-Quran itu dibaca satu ayat, satu ayat, satu ayat. Syukur kalau kita bisa menjangkau banyak seperti Al-Imam Asy-Syafi'i sampai dengan 60 kali khatam dalam bulan Ramadan ini. Tetapi kalau ternyata bacaan kita terbata-bata, bacanya tidak fasih, tapi kita juga tidak baca terjemahannya, tidak memikirkan, tidak mentadaburi, maka tidak dapat yang banyak, tidak dapat yang sedikit. Oleh karena itu, mari baca Al-Quran dan dengan tadabur. Dengan bertadabur, kita akan tahu bagaimana menyikapi Al-Quran. Kedua, adalah agar Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita sekalian, adalah pelajari hukum-hukumnya. Al-Quran itu adalah setumpuk. Namanya juga adalah pedoman, berarti apa saja yang kita butuhkan ada dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinah. Semua yang kita butuhkan bagi kehidupan kita adalah pasti Al-Quran bisa menjawabnya. Dan Al-Quran pasti relevan, dan Al-Quran bisa juga menjawab seluruh zaman dan liku-likunya. Oleh karena itu, dengan belajar baru kita akan bisa memahami bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk. Ketiga adalah, jadikan Al-Quran itu adalah sebagai suatu nizam, sebagai suatu qanun, sebagai suatu aturan yang mestinya adalah pemerintah yang kemudian memberlakukannya. Bahwa aturan-aturan Al-Quran itu, baik dalam perkara apapun, adalah negara ini betul-betul melandaskan dan mendukung terhadap pemberlakuan daripada syariat dan hukum yang tertera di dalam firman Allah, yaitu Al-Quran. Kalau itu adalah terjadi, maka insya Allah Ta'ala akan menjadi kondusif kaum muslimin menjalankan perkara-perkara yang berkenaan dengan petunjuk dari Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah, bahwa agar Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk adalah, bisa kita beri hadiah pada orang yang berprestasi ataupun mengamalkan Al-Quran, maka kita puji. Sebaliknya, jika orang itu melanggar ataupun menentang ataupun memerangi daripada Al-Quran, maka kita hendaknya celak orang tersebut. Dengan seperti itu, maka Al-Quran akan hidup menjadi syiar yang betul-betul menjadi petunjuk di dalam kehidupan. Terakhir adalah, ada satu upaya pembentukan milieu, pembentukan masyarakat, pembentukan komunitas, yaitu semua mereka itu adalah mendukung dan kondusif terhadap pengamalan hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, kalau itu adalah ada dan dimiliki oleh setiap kita, maka insya Allah Ta'ala Al-Quran benar-benar akan menjadi hidayah dan petunjuk bagi kita sekalian. Tapi kalau tidak, maka Al-Quran diulang-ulang hanya seperti ini. Belum ada realisasinya di dalam kehidupan kita. Al-Quran hanya adanya, diamalkannya terporos pada perkara-perkara, misalnya masalah wudu, masalah sholat, masalah saum, masalah haji. Padahal Al-Quran mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, di mana semua yang boleh, semua yang tidak boleh, semua yang haram, semua yang halal, semua yang hak, yang batil, seperti yang tadi kita dengar daripada pernyataan para ulama, semuanya dijelaskan oleh Al-Quran. Hanya itu adalah perlu pencernaan dan perlu pendalaman dari setiap kita, sehingga kita mampu dengan praktis mengamalkan Al-Quran ini. Ya. Bismillah. Ya, saya lanjutkan kembali, rekan dokter dimanapun Anda berada. Setelah tadi saya jelaskan tentang Al-Quran, karena adalah peristiwa nuzul Al-Quran yang juga berkesan bagi kita semua kaum muslimin dan apa yang semestinya kita lakukan. Sekarang saya ingin saya sampaikan berkenaan dengan apa yang akan kita lakukan besok. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang pada kita, maka berpandailah kita untuk memanfaatkan waktu di sisa usia itu untuk semakin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menamarkan satu amalan saleh bagi kita sekalian di hari-hari ini, yaitu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha istrinya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma atakafa azwajuhu min ba'dih. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang demikian itu dilakukan oleh Rasul sampai dengan Rasul meninggal. Sampai dengan Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Rasul meninggal, i'tikaf ini masih diteruskan oleh para istrinya. Dan ini adalah hadis yang sahih tentunya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari sinilah letak bahwa i'tikaf adalah sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang menjelaskan pada kita tentang larangan yang dilakukan oleh seorang yang sedang i'tikaf, dan itu adalah sekaligus menunjukkan tentang adanya i'tikaf di dalam Al-Islam dan sunnah hukumnya menurut ijma' ahli sunnah wal jamaah. Rekan rata dimanapun Anda berada, ada beberapa perkara yang harus kita ketahui tentang masalah i'tikaf ini. Pertama kali adalah apa yang dimaksud dengan i'tikaf. Supaya kita tidak salah dalam melakukan amalan, harus tahu dulu definisinya. Definisi daripada i'tikaf itu, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama ahlul lughah secara bahasa adalah i'tikaf itu al-iqamah wal-muksu. Al-iqamah itu artinya adalah tinggal. Dan yang kedua adalah al-habsu, itu artinya adalah di mana kita menyendiri, menjauhkan diri dari berbagai keramaian. Nah, itu adalah namanya habs. Katakan saja penjara. Ya, penjara itu adalah mahbus, habis namanya. Artinya adalah orang yang dia dimasukkan ke dalam suatu alam yang alam itu terpisah dengan dunia luar. Nah, itu adalah maksud daripada itikaf secara bahasa. Jadi secara bahasa demikian, dia tidak lagi berhubungan, berkomunikasi dengan dunia luar, tidak sibuk, tetapi dia adalah ada, bermukim, tidak bepergian kemana-mana, berada di satu tempat. Nah, itu adalah namanya itikaf. Orang yang tidak seperti ini berarti bukan itikaf namanya. Oleh karena itu nanti kita akan dengar bahwa Rasul saja itu di masjidnya memasang sejenis tenda gitu, untuk supaya tidak pergi kemana-mana, di situ saja sudah. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, secara syar'i para ulama mendefinisikannya, karena inilah bagian daripada ibadah, didefinisikan. Maksudnya adalah seorang tertentu, yaitu muslim, dia adalah tinggal di masjid, di tempat tertentu, dengan cara tertentu, untuk melakukan satu pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia dinilai ibadah. Nah, itu adalah i'tikaf. Nah, oleh karena itu, apabila kita mau melakukan i'tikaf, definisi ini harus kita jaga, sehingga kita tidak melakukan i'tikaf, tapi melanggar definisi i'tikaf itu sendiri. I'tikaf itu berarti tinggal di masjid. Nah, begitu. Kemudian, namanya tinggal, itu namanya mukim. Tidak pergi kemana-mana, tidak keluyuran. Gitu. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah orangnya tertentu. Misalnya adalah laki-laki atau perempuan, dan dia adalah muslim, sudah balig, dan seterusnya. Bahkan kalau bulan Ramadan berarti saum. Nah, kemudian juga adalah ada yang harus kita ketahui bahwa waktunya tertentu, kapan mulai, kemudian kapan berakhir, dan semua itu adalah tentu dijelaskan di dalam kitab fikih secara lengkap. Kesempatan kita adalah sangat sempit, sehingga saya mungkin akan ringkas saja tentang berkenaan dengan masalah ini. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, memang demikian ya adanya bahwa itikaf itu adalah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masanya, waktunya adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi ini adalah khusus pada bulan Ramadan. Bukan berarti tidak boleh melakukan itu pada selain bulan Ramadan. Boleh. Namanya juga itikaf, berarti dia adalah tadi memutuskan dengan kesibukan luar dan mendekatkan diri kepada Allah di masjid. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, itikaf ini adalah dimulai sejak pagi, yakni ba'da sholat subuh, ya, pada tanggal 21 Ramadan, bukan pada malam. Karena ada di dalam hadis, bahwa Rasulullah SAW itu adalah dikatakan juga melalui Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajra thumma dakhala mu'takafahu wa innahu arada marratan an ya'takifa fil ashril awakhir min ramadan fa amara bi binaihi fadarab. Kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu apabila ingin atau hendak melakukan i'tikaf, melakukan salat fajar. Melakukan salat fajar itu salat subuh, ya. Salat subuh dulu. Setelah subuh, summa kemudian dakhala masuk mu'takafahu, tempat beliau i'tikaf. Dan itu adalah apabila kata beliau ingin melakukannya suatu kali, Rasulullah SAW ingin melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, beliau memerintahkan untuk dibuatkan seperti kemah, gitu, seperti ruangan tersendiri. Tidak boleh ada orang lain yang ikut masuk dalam ruangan itu. Jadi sejenis ruangan mungkin kalau di kita buat seperti spray gitu ya, atau apa seperti itu adalah bagian daripada cara. Nah kemudian rekan-rekan dimanapun Anda berada, ada hal yang harus dijauhi oleh orang yang sedang al-i'tikaf ya. Yaitu misalnya seperti yang Allah firmankan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu berjima dengan mereka para istri apabila kalian sedang i'tikaf. Berarti kalau orang sedang i'tikaf tidak boleh berjima dengan istrinya, begitu kan. Dan itu adalah berarti yang pertama, tidak boleh berjima. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata beliau melalui Aisyah, kata beliau, as-sunnatu 'alal mu'takif an la ya'uda maridan wa la yashhadu janazatan wa la yamassu imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruj li hajatin illa lima lahu lima la budda lahu minhu wa la i'tikafa illa bi shaum wa la i'tikafa illa fi masjidin jami'. Kata beliau, sunnah bagi orang yang melakukan itikaf adalah tidak boleh menengok orang sakit. Iya. Ya, kemudian tidak boleh mengantar jenazah. Tidak boleh menyentuh wanita dan berjima dengannya. Bahkan oleh Rasul diulangi dengan lafaz yang lebih umum, tidak boleh keluar untuk suatu kebutuhan. Kecuali yang mesti dilakukan. Misalnya kita buang air itu kan, atau hajat, itu adalah beda. Tapi hukum asalnya adalah perkara-perkara seperti itu adalah tidak dilakukan oleh seorang yang sedang i'tikaf. Nah, oleh karena itu ini adalah yang harus kita ketahui tentang masalah al-i'tikaf ini. Bahkan apabila sudah memasuki 10 hari terakhir itu, ada dalam satu hadis ditekankan juga kepada kita sekalian bahwa agenda kita itu pada 10 hari terakhir adalah, kata Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh istrinya Aisyah, kata beliau, kana idza dakhala al-ashral awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwa Rasul apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu mengecangkan ikat pinggangnya. Yeah. Kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Tentu ini adalah satu dalam bahasa Arab namanya kinayah. Kinayah itu kiasan ya, bahwa orang mengencangkan ikat pinggang berarti maksudnya supaya tidak kedodoran ya, artinya ingin melakukan sesuatu yang lebih kencang lagi, ingin lari lebih kencang, ingin bergerak lebih leluasa, ingin mempunyai amalan yang lebih banyak. Nah, agar tidak sibuk ngurusi pakaian, maka dikencangkan terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa speed ibadah di 10 hari terakhir adalah meningkat. Kemudian yang kedua adalah ahya lailahu. Ternyata itu semua bukan hanya di siang hari, tetapi di malam hari. Karena semua malam dihidupkan oleh Rasul. Jadi kalau itu adalah malam, malam itu adalah dihidupkan oleh Rasul. Nah, hidupnya malam itu bukan dengan begadang lalu sekedar ngobrol. Tetapi digunakan untuk melakukan misalnya membaca Al-Quran, kemudian berdoa, kemudian istighfar, bertaubah, kemudian bertadabur, ya, kemudian berbagai perkara termasuk juga adalah tadarru', mengaku kelemahan sendiri, melakukan introspeksi. Semua itu adalah dilakukan oleh orang yang sedang al-i'tikaf. Dan tentu ada beberapa yang akhir-akhir tahun ini dimanfaatkan sebagai lahan ta'alim ya, ta'alim. Dan itu adalah menurut saya jadi bukan itikaf, itu namanya training atau daurah gitu ya. Orang yang sedang itikaf itu sudah dia hanya memfokuskan bagaimana dia berkonsentrasi, mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kekurangan dia, bertobat pada Allah, membersihkan yang lalu, kemudian ingin bagaimana membangun hari depan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ini adalah dilakukan oleh seorang yang sedang i'tikaf, maka insyaallah taala dia i'tikafnya adalah termasuk makbul. Dan ada yang harus kita ingat bahwa i'tikaf itu harus pada akhirnya memberikan pelajaran kepada kita ya, agar kita tidak semata-mata i'tikaf kita lalui bahwa oh, kalau gitu kita tinggal di masjid kemudian hanya untuk pindah tidur. Ya kan? Nah itu kadang-kadang mungkin juga nanti ada mukul pertanyaan ya bahwa bisa makan balanya, Zed. Nah, jadi siang hari kerja gitu kan, kemudian malam ingin itikaf. Nah ini nanti kita jelaskan. Ini harus diketahui bahwa kalau misalnya kita itu minta izin ke kantor, misalnya saya minta cuti misalnya untuk itikaf, lalu diberi oleh kantor, oleh perusahaan untuk melakukan itu, berarti kita boleh dari mulai tanggal besok 21 Ramadan subuh, sholat subuh, lalu itikaf sampai dengan selesai hari Ramadan itu. Nah itu adalah boleh. Tapi kalau misalnya tidak boleh misalnya, maka karena terkait dengan kontrak kerja, maka bagian dari kewajiban pekerja tidak boleh meninggalkan untuk kemudian alpa dari kerjanya, meninggalkan pekerjaannya dengan sengaja dan kemudian itikaf, karena itikaf adalah sunnah. Nah dia akhirnya mengambil solusi, solusinya adalah itikafnya di malam hari saja misalnya. Dan itu adalah termasuk perkara yang dulu tidak dilakukan, tetapi daripada tidak sama sekali, maka mendekatkan diri pada Allah dengan semampu apa yang dia lakukan. Nah itu adalah insya Allah ta'ala tidak mengapa. Hanya sekali lagi saya ingin tekankan bahwa i'tikaf kita itu harus mencapai satu target yang esensial. Apa sih itu target i'tikaf kita itu? Yang harus kita selalu kejar dari i'tikaf itu adalah bagaimana hati kita, lahir kita, batin dan pikiran kita betul-betul menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang akan menuju Allah, maka dia dengan penuh persiapan. Seperti misalnya adalah orang mau bekerja, orang mau menemui kekasihnya, ataupun orang mau menemui atasannya. Kan dia dengan penuh persiapan gitu. Nah, oleh karena itu dia mau bertemu dengan Allah SWT dan di masjid Allah SWT. Oleh karena itu, sadari betul bahwa setiap orang yang beritikaf berarti dia sedang akan bertemu dengan Allah SWT dan jangan ganggu. Oleh karena itu bila perlu kayak handphone ya atau perkara yang menyibukkan itu hendaknya diputuskan. Artinya adalah putuskan hubungan dengan alam dunia ini dan kemudian kita berkonsentrasi untuk berhubungan dengan Allah SWT. Dua adalah sibukkan jiwa kita dengan mengintrospeksi. Apa sih kurangnya kita di masa lalu? Gitu kan. Waduh, ternyata kemarin tuh masih saja ada maksiat yang masih kita perbuat, masih ada kesalahan yang dengan sengaja kita halalkan, padahal itu adalah tidak boleh. Ternyata waktu-waktu yang lalu itu masih banyak waktu kosong, tidak digunakan ibadah. Disadari semua itu satu persatu, lalu bertekad baik, besok insya Allah ta'ala akan memperbaiki diri. Nah itu adalah dilakukan muhasabah dan introspeksi itu pada saat kita beriktikaf. Ketiga adalah rekan-rekan sekalian, kita coba biasakan dan kemudian lakukan yaitu tobat dan istighfar. Kita semua salah atau tidak bersalah, kita diajarkan untuk beristighfar, apalagi bersalah gitu. Kalau kita adalah bermaksiat maka mohonlah ampun pada Allah. Tapi kalau kita merasa tidak bermaksiat pada Allah pun istighfar itu adalah ajaran dari Allah SWT dan Rasulnya. Bahkan Rasul yang maksum saja tidak kurang dari 70 kali setiap hari. Keempat adalah i'tikaf itu hendaknya dijadikan sebagai ajang untuk membersihkan diri dari akhlak dan perilaku yang tercela, iri, kemudian dengki, kemudian hasud, ya, dan lain-lain terhadap sesama, dan itu adalah apalagi menzolimi. Semua itu adalah coba disadari lalu tinggalkan satu-satu sehingga kita termasuk orang yang bersih, mudah-mudahan insya Allah ta'ala. Terakhir adalah bahwa itikaf itu hendaknya dijadikan ajang untuk membersihkan niat kita dalam beribadah kita pada Allah atas dasar ilmu. Jangan sampai dengan atas dasar perasaan, karena yang demikian itu adalah tentu tidak akan membawa hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh kita sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, itu yang saya ingin sampaikan dan secara apa esensial tentang masalah itikaf. Dan mudah-mudahan setiap kita ingat tadi jam atau ba'da subuh tanggal 21 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan saya tidak tentukan karena hukum asalnya 29. Nah, kata Rasul, asyahru tis'atan wa isruna yauman. Satu bulan itu 29 hari. Tetapi kalau ternyata di hari ke-29 itu ru'yah tidak terlihat, maka disempurnakan menjadi 30. Tapi tidak ada tanggal 31. Nah, ketika kita itikaf, maka itu informasi harus kita dapat secara persis, sehingga kapan kita akhiri itikaf kita. Iya. Demikian. Hari ini kebanyakan SMS yang masuk dari kaum ibu, yang mereka bertanya bagaimana untuk ibu-ibu dan kaum wanita untuk itikaf. Lalu apakah juga bagi orang yang haid tidak ada kesempatan untuk meraih malam Lailatul Qadar? Lalu juga bagaimana dengan membawa keluarga, anak dan sebagainya, apakah boleh diitikaf? Tapi sebelum kita jawab semua SMS, kita ke line telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Mbak Husnul. Mbak Husnul di mana, Mbak? Di Bekasi. Silakan Mbak Husnul, apa yang ingin disampaikan? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Ustaz, kan saya seorang ahad, ingin juga beritikaf walaupun saya sudah tahu kalau itikaf untuk seorang wanita itu lebih afdal di rumah gitu. Tapi karena biasanya tuh kalau di rumah itu malah sering kalau lihat tempat tidur tuh pingin tidur terus. Jadi pinginnya tuh di masjid gitu, bagaimana begitu, atau apalagi kalau bagaimana kalau dalam keadaan tidak salat, maksudnya berhalangan gitu, apa boleh tempatnya tuh nggak bercampur baur, Ustaz, seperti di GI itu kan wanita punya tempat sendiri gitu, Ustaz. Terima kasih Mbak Husnul, sama-sama. Waalaikumsalam. Ini hampir sama tadi dengan SMS yang sudah saya bacakan, tapi ada Pak Wisnu. Assalamualaikum Pak Wisnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal di mana Pak Wisnu? Di Sumarjaya, Pak. Boleh dikecilkan dulu Pak volume radio? Oh ya, biar tidak feedback, Pak. Ya, saya mau tanya nih. Ya, silakan. Itu mengenai istikaf yang lebih syar'i dari abis subuh, Pak ya? Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita nggak bisa baca Quran yang belum lancar nih, apa yang kita lakukan, Pak Ustaz? Ya gitu. Akan yang kedua, Pak Ustaz. Apa harus selalu di masjid? Boleh nggak kita istikaf di musola? Oh gitu. Ya, terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu Kori sudah ikut bergabung. Assalamualaikum, Bu Kori. Waalaikumsalam. Silakan Bu, apa ingin disampaikan kepada Ustaz, Bu? Silakan. Pak Ustaz, saya mau tanya mengenai zakat. Untuk zakat itu sendiri sebenarnya kita boleh nggak bayar dengan uang? Kalau terus apakah saya boleh langsung memberikan kepada fakir miskin, contohnya ada pembantu saya di rumah, tapi dia sudah saya bayarkan zakatnya juga, ada keluarganya yang miskin, terus saya kasih langsung zakat itu ke keluarga pembantu saya itu. Bagaimana begitu Bu ya? Itu ya. Iya, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Iya, Sat, sudah kita terima dulu tiga penelpon. Ya. Ada Mbak Husnul dan juga tadi. Mohon SMS digabung, Sat. Iya. Silakan. Pertanyaan di SMS sama dengan pertanyaan lewat telepon tadi ya. Iya. Katanya adalah ibu-ibu, akhwat, wanita ingin itikaf. Hukum asal wanita adalah di rumah. Bagus, seperti tadi fahamannya. Betul itu seperti itu. Lalu rintangannya kalau di rumah nanti lihat tempat tidur jadi akhirnya jadi tidur ya. Itikaf ke pulau kapuk. Nah, gitu. Betul. Nah, jadi bagaimana nih gitu kan. Nah, apakah boleh itikaf di masjid, tetapi juga tadi ada tambahan, misalnya bagaimana orang yang sedang berhalangan, sedang haid. Tadi di SMS bagaimana kalau bawa anak tadi ya. Nah, jadi ada beragam, tetapi intinya adalah begini. Hukum asal wanita adalah afdolnya di rumah. Karena hukum asalnya bahwa wanita itu seperti yang Rasul katakan, kata beliau, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang para wanita untuk datang ke masjid. Artinya adalah bahwa hukum mereka itu di rumah. Hanya kalau mereka ingin ke masjid, jangan dilarang. Nah, maka hukum ini berlaku pada jawaban ini bahwa akhawat boleh beritikaf, apalagi summa itakafa min azwajihi ba'da ar-rasul, bahwa istri-istri rasul melakukan itikaf setelah rasul wafat, setelah meninggal. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa setelah kita tahu bahwa wanita boleh melakukan itikaf di masjid, maka kita harus punya beberapa kaidah, beberapa guidance tentang bagaimana itikafnya wanita di masjid itu. Maka perlu diperhatikan pertama kali adalah satu, izin wali. Satu, izin wali. Izin ke suami, izin ke bapak, atau izin ke kakak, siapa saja yang menjadi wali, bahwa dia mau itikaf. Kalau oleh wali diizinkan, berarti dia boleh. Tapi kalau tidak diizinkan, maka bukan menjadi taat itikafnya, tetapi dia menjadi dosa, karena dia melanggar terhadap prosedur yang ditetapkan oleh syar'i, bahwa idznul wali adalah merupakan kemestian bagi seorang wanita. Dan itu adalah tentu ada hikmahnya, misalnya supaya tidak terjadi fitnah yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bukan berupa safar. Kalau berupa safar, maka tidak boleh, karena safar wanita harus disertai oleh mahram. Nah, kalau dia tidak berupa safar, karena tidak perlu mahram, maka tentu dia safarnya di masjid-masjid yang terdekat. Maka itu sudah termasuk juga boleh. Berarti pada jarak yang tidak membutuhkan mahram. Itu adalah yang kedua. Ketiga adalah tidak boleh tabarruj. Tidak boleh tabarruj, artinya dia itikaf tetapi pakaiannya, kemudian suaranya, kemudian gerak dan tingkah lakunya, itu adalah justru menarik perhatian kaum laki-laki. Memang Allah sudah ciptakan begitu, bahwa laki-laki itu tertarik pada wanita. Pada wanita. Nah, wanita itu menarik laki-laki itu sudah sunatullah begitu. Jadi jangan disalahkan kalau laki-laki tertarik pada wanita, itu wajar. Justru kalau laki-laki tidak tertarik pada wanita, tidak itu wajar. Tidak wajar ya. Nah, oleh karena itu jangan dipemakan katanya kucing dan daging. Salah itu. Itu menyamakan manusia dengan kucing, ya, hayawan. Tidak boleh. Intinya adalah tidak boleh tabarruj, jadi tidak boleh menggunakan harum-haruman, walaupun tidak boleh bau, ya. Dan wanita tahulah bagaimana cara supaya tidak bau walaupun tidak menggunakan harum-haruman. Berikutnya, pakaiannya harus menutup aurat, ya. Tidak boleh, seperti di kita ini ada adat yang tidak bagus, yaitu bahwa menggunakan mukenanya itu ketika akan sholat saja. Begitu salam selesai, mukenanya dibuka lagi, gitu. Padahal kalau dia menggunakan jilbab, maka dia sudah jilbab itu yang mukena, begitu. Nah, itu seperti itu. Itu intinya menutup aurat. Kemudian suara, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh melakukan sesuatu yang menarik perhatian kaum laki-laki. Nah, termasuk juga warawirinya, gitu. Jadi harus disediakan ruangan khusus, tempat khusus, dan tadi sudah ditanyakan, dan ini jawabannya, bahwa itikaf wanita harus disediakan lokasi khusus sehingga betul-betul terawat. Dan kalau bisa, maka bukan hanya dengan dinding kain pembatasnya itu, tetapi dinding permanen, gitu. Ya minimal kalau di masjid-masjid kita kan tidak ada khusus musola untuk wanita. Nah, maka bisa saja digunakan ruang pembatas dari triplek misalnya, atau dari apa, sehingga dia tidak apa namanya nampak dan transparan terhadap kaum laki-laki. Adapun tentang masalah haid, maka sebenarnya para ulama berbeda pendapat tentang apakah wanita yang sedang haid itu boleh tinggal di masjid atau tidak. Lalu saya ringkas bahwa kalau hanya sekedar lewat, maka boleh. Tapi kalau tinggal, maka tidak boleh. Karena tentu adalah ilahnya itu adalah darahnya, haidnya. Nah, oleh karena itu, maka dia adalah di sini letak yang merupakan takdir dari Allah untuk seorang wanita, bahwa orang yang haid itu bagian dari kurang dinnya. Bahwa dia sedang mendapatkan pembatasan, keterbatasan dalam beribadah kepada Allah SWT melalui haid. Itu takdir Allah SWT, tidak boleh diprotes. Dan bisa diganti keutamaan ibadah di hari-hari ini dengan ibadah yang lain. Di rumah tentunya. Adapun membawa anak-anak, maka saya tidak menganjurkan dan hendaknya dijauhkan karena masjid namanya anak-anak belum balik akan membuat bising, membuat terganggu ibadah dan kehusuan orang lain dalam beribadah dan itu membuat dosa, bukan mendatangkan pahala. Barangkali itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi ada pertanyaan tentang Quran. Tidak bisa baca Quran gitu kan. Bagaimana? Tentu bagi para bapak yang belum mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan baik, apabila katakan saya memaksakan diri, berusaha keras membaca Al-Quran pada bulan ini, pahalanya berlipat ganda. Nah, karena apa? Karena dia tidak bisa, tapi dia berusaha untuk bisa. Nah, ini adalah Allah akan ganjar dengan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan segan, jangan jemu, jangan malu baca Al-Qur'an, tentu minta dibimbing karena apalagi kalau sedang itikaf ya. Bisa minta bantuan pada yang lain yang bisa, tolong bantu saya baca dan sebagainya. Itu adalah insyaallah lebih berkhidmat lagi terhadap Al-Qur'an dan bacaan kita. Jadi demikian, Pak. Tentang masalah itikaf di musala, masalahnya tadi larangan orang yang sedang itikaf kan tidak boleh keluar masjid. Nah, kalau musola itu kan tidak dipakai sholat Jumat. Sehingga kalau datang hari Jumat misalnya, dia harus keluar. Harus keluar mencari masjid jami' untuk ditegakkannya sholat Jumat. Berarti dia keluar musola. Kalau keluar musola berarti batal itikafnya. Ini pengertian keluar itu di areal atau di masjid dalam ya, ya. Kalau batasan masjidnya itu adalah kan bukan bangunan masjid saja. Tapi kalau dia adalah areal masjid, bahwa ini adalah masjid begitu ya. Ada WC, ada taman, ada apa. Nah, sebenarnya yang terbenar itu adalah bangunan masjid. Karena di situ tempat itikaf kita. Tapi kalau hajat maka boleh di kawasan yang masjid itu. Nah, jadi kalau dia keluar dari kawasan masjid, areal masjid, tanahnya masjid, maka itu sudah termasuk keluar. Demikian. Jadi kalau dia keluar di musolanya, apa di WC-nya, maka tidak mengapa. Tapi kalau dari musola, dia mesti keluar untuk sholat Jumat. Jadi batal itikafnya. Demikian. Ibu Kori, tentang zakat, Pak. Tentang zakat, yang saya terka di sini zakatnya zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu yang benar adalah dengan melalui qut al-balad menurut bahasa para ulama. Qut itu artinya bahan pokok. Makanan pokok al-balad di negeri tersebut. Kita misalnya beras, maka kita zakatnya beras. Kita ada orang yang zakat makanannya gandum, maka dia zakatnya gandum. Nah, zakat itu adalah tidak dengan uang. Nah, adapun jadi satu ya. Zakatnya dengan beras. Berasnya juga beras yang mungkin mestinya lebih baik. Kalau dia beras biasa makan adalah harga 5.000, ya minimal dengan 5.000 kelipatannya, 5.000 kali 2,5. Tapi kalau lebih baik maka mungkin bila perlu yang 7.000 gitu kan, sehingga memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang biasanya, itu lebih afdol. Jadi itu dengan bahan baku ataupun dengan beras, Ibu ya tadi. Tetapi yang kedua adalah tadi ada disebut dizakatkan pada khodimah, pada pembantu. Tidak mengapa. Karena pembantu bukan bagian dari keluarga. Jadi dia adalah orang lain. Boleh kita memberikan zakat kepada orang seperti itu, bahkan kepada kerabatnya di kampungnya misalnya. Itu juga adalah boleh dan bagian daripada ibadah. Ya, dari sisi lain. Demikian. Oke, kita buka telepon yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Ali Imron di Tambun Selatan. Silakan Pak Ali dengan saya. Begini Pak Ustadz, saya itu ingin mengulangi lagi pertanyaan saya 3 bulan yang lalu kurang lebih itu. Sekarang kan yang diperbincangkan masalah nuzul Quran. Yang akan saya tanyakan itu masalah ini. Dosa syirik itu tidak berampun, lihat Surat An-Nisa ayat 48 dan surat 4 ayat 116. Betul. Itu tidak berampun. Dan orang syirik itu adalah masuk neraka seperti surat Al-Maidah ayat 72 dan surat Al-Baqarah ayat 6 dan apa namanya? Apabila mereka berbuat syirik, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari sampai 40 malam gitu. Dan menurut surat 39 ayat 65 bahwa amalan itu hapus. Tetapi begini Pak Ustaz, kita lihat lagi di surat berapa itu surat Al-Furqan ayat 70, Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan, seolah-olah di sini bertentangan gitu. Okay. Tapi di samping itu ada tobat nasuha, tobat beneran gitu ya. Surat 66 ayat 8 dan surat 25 ayat 71. Di samping itu ada juga tobat pamungkas kan. Baik, Pak Ali, cukup Pak Ali ya, sudah kita tangkap ini, Pak. Iya, Pak Ali, topik kita mengenai itikaf ya. Baik, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi biar tidak keluar dari koridor, kita harus batasi sesuai dengan itikaf. Tapi apa yang disampaikan Pak Ali sudah usah tangkap ini ya. Kita buka lagi di line telepon Mas Bayu di 8816363 ya. Di Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Naswa di Cilangsi. Silakan Ibu Naswa. Ini mau nanya Pak Ustadz, zakat hasil dagang sah nggak ya sama saudara ya? Saudara laki-laki apa perempuan, dari pihak suami atau istri? Baik. Terima kasih Ibu Naswa. Waalaikumsalam. Salam. Satu lagi Mas Bayu, kita buka tentang itikaf dan juga tentang malam Lailatul Qadar. Itulah topik kita malam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Dani ini. Di mana? Cibitung, Pak. Silakan, Pak. Saya mau nanya, kalau saya sholat habis sujud kan bangun rakaat kedua, tangan selalu diangkat. Kan saya lihat rata-rata orang enggak mengangkat tangannya ya. Iya. Kalau saya mengangkat tangannya itu gimana Ustaz hukumnya gitu, Pak? Iya. Baik, terima kasih. Saya bacakan dulu SMS yang sudah masuk ini mengenai itikaf, sudah topik kita. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya datang kepada mereka yang melakukan itikaf di masjid, sedangkan yang tidak dapat malam tersebut? Itu yang pertama yang sudah masuk di SMS. Kemudian apakah boleh itikaf itu hanya di hari-hari ganjil? Mohon tanggapan Ustaz, silakan. Tentang yang pertama ya, tentang Bapak Ali tadi bertanya tentang masalah syirik, saya jawab sedikit bahwa betul Pak, bahwa orang musyrik itu apabila dia mati dalam keadaan syiriknya, maka dia kandas. Kata Allah, innallah la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Habislah dia harapannya. Dia akan bersama dengan Abu Jahal, dia akan bersama dengan orang-orang yang musyrik sebelumnya, na'udzubillah min dzalik. Jadi dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masih hidup, maka syirik itu ada dua kan, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau dia melakukannya, sebenarnya jangankan yang besar. Syirik yang kecil pun akan menjadikan suatu amalan tertolak. Nah, inilah bahayanya syirik. Oleh karena itu, Pak, bertaubat pada Allah SWT, dan taubat itu adalah yang sesungguhnya, yang nasuha, sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan antara ayat itu. Bahwa Allah Maha Pengampun, Allah tidak mengampuni orang yang musyrik, tetapi juga Allah menerima taubat. Menerima taubatnya bagi mereka yang masih hidup. Sehingga apabila dia mati dalam keadaan bertauhid, Allah ampuni sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau orang itu mati dalam keadaan musyrik, wah sudah, habislah dia harapannya. Demikian Pak Ali ya. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan tadi dari Pak Ibu di Cilengsi ya. Zakat disalurkan kepada saudara dari suami atau dari istri. Maka boleh-boleh saja, selama dia bukan menjadi wilayahnya. Kalau dia menjadi tanggung jawabnya, maka tidak boleh. Misalnya anak memberi zakat pada bapaknya, nah tidak boleh. Atau bapak memberikan zakat pada anaknya, tidak boleh, karena dia adalah dalam kondisi wilayahnya. Tetapi kalau dia misalnya ke kakaknya, maka dia sebetulnya termasuk aqarib, termasuk orang yang kerabat. Dia bukan orang tanggung jawab dia, tetapi ketika melihat saudaranya miskin ataupun berhak menerima zakat, maka dia berikan. Nah kalau dia bukan, apalagi misalnya nyebrang ya, misalnya saudaranya suami misalnya, wah itu boleh, karena dia orang lain sebetulnya. Kalau saja tidak ada suami, malah lebih jelas sekali orang lainnya. Tapi kalau saudaranya dia sendiri, maka lihat, kalau dia adalah bahkan laki-laki perlu dibantu, maka insya Allah Ta'ala berhak untuk menerimanya. Demikian. Tapi kalau dia laki-laki, mestinya wanita menjadi bagian dari tanggung jawab laki-laki. Demikian. tentang Pak Dani ya, bertanya tentang pertama mengangkat tangan dari rakaat kedua. Betul Pak, sunnahnya adalah apabila kita bangun dari rakaat kedua, kemudian akan masuk ke rakaat ketiga, maka kita angkat tangan kita itu seperti halnya takbiratul ihram. Dia takbiratul intiqal namanya, takbir perpindahan. Tetapi cara melakukannya adalah seperti takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau setinggi daun telinga. Itu adalah tentang cara mengangkat tangan, dan itu adalah benar disunnahkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang terakhir adalah apakah orang yang mendapatkan fadilah keutamaan Lailatul Qadar itu khusus bagi orang yang di masjid saja? Tentu tidak. Tadi juga mungkin menghibur terhadap ibu-ibu yang haid lalu ingin itikaf tapi dia haid gitu kan. Lalu misalnya pas masanya Lailatul Qadar, apakah dia tidak berhak mendapatkan keutamaan? Jawabannya adalah sama. Semua manusia, semua hamba Allah, semua orang yang mendekatkan diri kepada Allah berjaga dari mulai sore dia bermohon pada Allah, ya Allah berikan pada kami keutamaan Lailatul Qadar gitu kan. Nah, maka kemudian orang tersebut dihalangi oleh Allah, itu mustahil. Oleh karena itu, optimislah bahwa orang yang berhak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu bisa saja sedang naik beca, bisa saja sedang membaca Al-Qur'an di rumah, bisa saja sedang di taman, bisa, yang jelas mereka sedang taat pada Allah SWT. Kalau nggak taat nggak mungkin. Kalau dia sedang maksiat misalnya, berzina, pacaran dan segala macam, maka itu mustahil. Tapi kalau mereka sejak sore dia berjaga, ya Allah saya lakukan ini karena Allah, karena Engkau, maka karuniakanlah kepada kami keutamaan Lailatul Qadar. Insyaallah taala Allah Maha Adil, Allah akan berikan pada semuanya insyaallah taala. Kita masih membahas mengenai Nuzul Quran dan juga itikaf. Ini dalam rangka menyambut 10 hari malam terakhir. Tentu kita harus memiliki panduan yang benar, yang jelas, agar jangan sampai nanti ibadah-ibadah yang kita lakukan ternyata tidak diajarkan dalam Islam itu sendiri. Karenanya kami akan mengajak Anda untuk ikut bergabung. Silakan gunakan di line telepon di 8816363 atau kirimkan di pesan singkat di 0815111107107. Baik, kita ke line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Dengan Danang di Lenteng Agung. Silakan, Mas. Ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang fidyah. Saya kan menyusui kurang lebih umur sebulan. Ini pun bulan Ramadan kan enggak puasa. Ini jumlahnya berapa? Terus caranya gimana gitu. Mungkin itu aja, makasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian kita kebuka kembali di line telepon di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Andri Pak. Di mana Pak Andri? Di Pondok Ungu. Pondok Ungu, silakan Pak. Saya mau nanya tentang Al-Quran ini. Iya. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering melihat Al-Quran itu untuk acara kenegaraan, untuk sumpah ditaruh di atas kepalanya itu. Kemulanya apa dulu ada sejarah, kalau enggak ada dalilnya. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Hasanuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Ustaz Ahmad Rufi'i Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai etika Ustaz. Ya silakan. Seandainya kita di satu masjid, terus kita pindah ke masjid lain, itu itikafnya gimana, apa batal apa gimana Ustaz? Ya. Pindah-pindah kenapa tuh Pak? Jadi dari pertama kan dekat rumah gitu terus tiba-tiba ada setengah 5 hari terus kita pindah ke masjid lain. Itu gimana Ustaz hukumnya? Baik. Waalaikumsalam. Pak Heri. Assalamualaikum Pak Heri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, maaf baru dengerin. Iya. Kalau tata cara beriktikaf itu apa aja dan caranya bagaimana? Terus bagaimana? Ini kan saya kena sip 2, jadi pulang mungkin sekitar jam 1:30. Malam ya? Iya. 02 malam. Iya. Jadi pulang sekitar jam 1:30. Iya. Apa caranya gimana gitu? Baik, terima kasih Pak Ari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa SMS sudah masuk dari Ibu Ida misalnya Pak Ustaz yang bertanya. Kadang-kadang kalau itikaf itu suka menimbulkan dampaknya. Pertama kotor Pak Ustaz tempatnya juga ada jemuran di dalam masjid dan sebagainya, itu bagaimana ya benar tentang itikaf. Lalu kemudian juga dari rekan data yang bergabung di SMS ini memberikan pertanyaan juga, mohon juga dijelaskan tentang kira-kira apa sih yang harus dilakukan selama itikaf agar sesuai dengan contohnya Rasulullah. Silakan Pak Ustaz. Ya. Yang pertama adalah tentang orang yang menyusui ya. Fidyahnya gimana? Fidyahnya orang yang menyusui itu tentu kalau dia menyusuinya di masa akhir, misalnya katakan saja orang itu dimungkinkan tidak udur lagi, tidak hamil lagi, tidak menyusui lagi, maka orang itu tidak fidyah langsung sebetulnya. Dia adalah qadha, ya. Artinya membayar shaum di hari lain. Tetapi kalau seandainya sekarang menyusui, begitu menyusul selesai, hamil lagi, gitu kan. Nah, begitu hamil, selesai kan lahir lagi. Maka orang yang berkesinambungan seperti itu, membayar fidyah. Fidyah itu satu hari untuk satu miskin. Afdolnya adalah berapa satu hari ya miskin itu makan. Maka dihitung sesuai dengan jumlah hari tidak saum. Kalau misalnya 15, maka 15 hari. Boleh ditunaikan pada bulan Ramadan ini, boleh ditunaikan pada bulan di luar Ramadan. Hanya afdol adalah dikeluarkan di bulan Ramadan karena barokahnya bulan ini. Demikian untuk Pak Ganang ya. Adapun tentang sumpah menggunakan Al-Quran, di Al-Quran ditaruh di atas kepala, itu tidak ada sebetulnya. Dan nyaris tidak berarti. Karena misalnya saya tidak akan menyalahgunakan wewenang. Gitu. Pada akhirnya menyalahkan guna wewenang. Gitu kan. Saya tidak akan gitu. Lalu dia melanggar. Jadi Quran itu seperti mainan. Gitu. Oleh karena itu mestinya tidak perlu diulang. Ya, sumpah-sumpah saja. Demi Allah begitu. Nah lalu kalau dia menyalahi bayar kafarah gitu kan. Tapi kalau Qurannya ditaruh di atas Al-Quran, barangkali justru itu hanya di Indonesia gitu. Oleh karena itu hendaknya tidak dilakukan mestinya. Jadi tidak berguna Pak itu, bahkan menyalahi syar'i dan tidak konsekuen di sisi yang lain. Demikian. Kemudian tentang i'tikaf pindah-pindah. Nah, saya sarankan dari sekarang sebelum masuk ke masa itikaf, Bapak timbang-timbang. Ada 5 alternatif misalnya, masjid dekat, masjid jauh, masjid agak jauh, masjid terjauh misalnya, atau di mana. Mana nih kira-kira masjid yang bisa untuk dijadikan tempat itikaf? Lalu alasannya apa? Apakah dekatnya, apakah jauhnya? Apakah ramenya, apakah sepinya? Nah, itu diperhitungkan. Nah, kalau seandainya sudah, maka segera tentukan dan jangan pindah-pindah. Karena kalau Bapak pindah, berarti itikafnya batal. Berarti harus niat dengan itikaf baru. Nah, oleh karena itu, maka berpindah-pindah adalah menyebabkan keluar dari masjid. Sedangkan tadi saya jelaskan bahwa keluar dari masjid adalah menyebabkan itikafnya menjadi batal. Ya. Demikian ya. Sebelum itu, maka timbang-timbang masjid mana yang akan ditempati. Saya sarankan ya, masjid yang dijadikan itikaf itu mempunyai kondisi-kondisi sebagai berikut. Misalnya ya, dia adalah jelas sesuai dengan syar'i digunakan untuk sholat Jumat ya, supaya ketika datang sholat Jumat tidak keluar. Kedua adalah luas ya, tidak nanti berdempetan gitu kan, nanti tidurnya jadi bercampur atau bagaimana. Atau ketiga adalah fasilitasnya memadai, misalnya tempat buang apa hajatnya, toiletnya, tempat mandinya dan seterusnya, itu adalah juga memungkinkan. Termasuk tadi mungkin saya jawab langsung dengan Bu Ida tadi ya. Tempat-tempat di mana dia adalah misalnya jemur pakaian dan seterusnya. Ada satu solusi sebetulnya. Kalau orang itu itikafnya adalah barang jaraknya dekat, maka sebetulnya keluarganya bisa mengambil dan mengantar bukanya, sahurnya, ganti pakaiannya dan seterusnya. Tapi kalau misalnya safar seperti di Mekah misalnya, maka itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu memungkinkan, tetapi sedapat mungkin hindarkan daripada kesan kotor. Jadi satu, jangan berpindah-pindah. Kemudian tadi bagaimana masjid yang harus kita gunakan. Demikian. Termasuk suasananya yang kondusif. Misalnya tidak ramai. Misalnya masjid walaupun besar tapi pinggir jalan. panah misalnya suara motor, suara mobil, suara klakson, ya, suara yeah. kereta api, wah itu membuat kita khusyuk ya karena lagi konsentrasi sebentar kereta api lewat. Bang, bang, bang. Nah itu seperti itu. Jadi kondisinya harus kondusif. Demikian tentang cara itikaf. Mungkin tadi sudah agak terjawab dengan implisit, tetapi satu harus niatnya ikhlas. Karena kita tadi itikaf itu kan ibadah. Karena ibadah, jadi jangan karena si dia itikaf, masa saya nggak itikaf gitu kan. Nah, tidak boleh. Harus karena Allah SWT. Itikaf itu ibadah, itikaf itu sunnah Rasul, maka kita lakukan karena Allah SWT. Dan karena dia sunnah, nah ini perhatikan. Karena dia adalah sunnah, maka tidak boleh yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Misalnya, bapak-bapak menjadi tumpuan dalam nafkah keluarga. Karena dia semangat ingin itikaf, gitu kan. Dia penghasilannya dari hasil hariannya, misalnya. Kemudian karena semangat itikaf, istrinya dititipkan ke mertuanya, ya kan. Dititipkan kemana, gitu. Lalu dianya itikaf, gitu. Itu tidak boleh, itu. Lari dari tanggung jawab, ya. Jadi, dia justru lebih berpahala jika dia mencari nafkah untuk anak istri daripada itikaf. Karena dia wajib, sedangkan itikaf adalah sunnah. Ini tolong diperhatikan, karena tidak sedikit semangat, lalu semangatnya tidak dikendalikan oleh kewajiban, ilmunya. Begitu. Ini Mas Bayu ketahui, jangan pengalaman. Iya. Kemudian yang kedua adalah tadi, perhatikan apa larangannya, larangan-larangan daripada itikaf. Tidak boleh keluar masjid, tidak boleh antar jenazah, tidak boleh apapun, apalagi berjima dengan istrinya. Kemudian cara itikaf juga adalah bahwa kerjaan di itikaf itu bukan SMS-an, bukan pindah tidur, ya tidak, bukan pindah ngerumpi, ya, atau bukan rame-rame, tetapi betul-betul itikaf itu memenjarakan diri, ya, membuat diri hanya terkungkung dan semua hidupnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berdoa, istighfar dan seterusnya. Jadi apalagi misalnya ghibah, wah enggak boleh itu menceritakan aib orang dan seterusnya. Jadi itu yang paling penting bagi siapa yang melakukan itikaf. Iya. Ini ada Pak Ahmad yang bertanya begini, Pak Ustaz, kadang ada masjid ataupun juga tempat itikaf yang tidak menyediakan untuk konsumsi, ini bagaimana caranya, apakah kita boleh membawa kompor dan sebagainya untuk pindah ke sana? Lalu kemudian juga ada pertanyaan yang ingin didalami lagi tadi tentang ini, Pak Ustaz, tentang apa larangan untuk membawa anak-anak ke itikaf atau takut mengganggu. Bagaimana caranya kita agar bisa membiasakan diri agar anak-anak pun juga dekat dengan masjid dan tahu kebiasaan orang tua, Pak Ustaz? Jawaban yang pertama, langsung jawab ya. Tentang membawa alat masak, sebetulnya pada zaman sekarang sudah tidak musim mestinya ya. Karena sudah tinggal pesan aja, ya tidak. Kalau termasuk orang yang beruntung, tinggal kontak order ya tidak. Langsung mau apa gitu kan menunya, sudah gampang, tinggal pilih saja. Bila perlu, kamu datang sini, mana daftar menunya gitu. Saya bawa ini, saya bawa itu gitu bisa. Tapi kalau bagi mereka yang belum beruntung pun tidak termasuk sulit, karena warteg juga di mana-mana tinggal mudah gitu. Nah oleh karena itu tidak mesti dengan membawa itu, dan menurut saya adalah zaman sekarang sudah bukan zaman untuk mengotori masjid dengan membawa alat itu, kemudian masak, kemudian asap dan lain-lain, minyak, kompor. Jadi sudah, bagi saya mungkin DKM berhak melarang kalau itikaf membawa seperti itu karena merepotkan, ya, merepotkan pengurus dan lain-lain, dan mengganggu masakannya, baunya. Mending kalau resepnya tepat, gitu kan? Kalau resepnya tidak tepat, maka baunya membuat tidak nyaman, ya. Oke. Anak-anak itu. Nah, tentang masalah anak-anak, sebenarnya dikenalkan boleh. Bahwa anak itu misalnya oleh ibunya ketika menemui bapak yang sedang itikaf misalnya, nah ini anak orang-orang di sini sedang itikaf nih gitu kan, nanti kamu kalau sudah besar kayak gini gitu. Tapi kalau sekarang jangan dijadikan peserta itikaf, dikenalkan sebagai pendidikan boleh, tetapi dijadikan sebagai peserta itikaf saya tidak menganjurkan, bahkan saya melarang, karena bisa menjadi dosa. Anak kecil kan belum memayis, jangankan anak kecil, banyak orang dewasa yang belum memayis sekarang gitu kan. mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Anak kecil kan tidak bisa membedakan. Iya. Saya katakan orang dewasa juga tidak sedikit. Orang yang belum bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bagaimana dengan anak kecil? Oleh karena itu, jeritannya, nangisnya, ngompolnya, memegang kabel, kesetrum, segala macam. Itu adalah akan bukan itikaf, jadinya ngasuh anak gitu kan. Demikian. Jadi bagi saya, jawabannya adalah jangan bawa anak untuk menjadi peserta itikaf, tapi kenalkan anak tentang itikaf. Jadi jangan sampai nanti itikaf pindah cari kontrakan, Mas Bayu, ya, 10 hari gratis ya. Oke, kita buka ada Ibu Yuli. Assalamualaikum Bu Yuli. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung Bu dengan Ustadz Tama Devi. Ustadz, saya mau tanya untuk akhwat kalau itikaf datangnya misalkan ba'da zuhur gitu. Oke. Terus hari-hari ganjil aja gitu. Karena kalau untuk 10 hari itu kayak agak susah ya Ustadz ya, kegiatan di rumah. Itu gimana Ustadz pahalanya? Ibu mohon maaf, Ibu sudah menikah Bu ya atau belum? Oh belum. Jadi untuk yang belum menikah bagaimana gitu ya? Iya, ada sih sama teman-teman mau cuma hari ganjil aja ambilnya gitu. Terus datangnya ba'da zuhur gitu, gimana Ustadz? Baik, terima kasih Mbak Yuli. Satu lagi Pak Ustadz, ada rekan data sudah bergabung di lantai telepon, ada Pak Tobi. Assalamualaikum Pak Tobi. Waalaikumsalam. Langsung Pak dengan Ustadz Ahmad Rafi'i Pak. Baik, minggu lalu Ustadz mengatakan bahwa ya mulai itu pada bulan Ramadan itu adalah salat tarawih ya. Sebelumnya saya pernah melaksanakan bahwa setelah salat tarawih saya tidak witir, lalu saya lanjutkan dengan salat tahajud, lalu witir gitu ya Ustaz ya. Nah itu bagaimana? Yang kedua, saya minta uswah dari Rasul ataupun para sahabat, apa aja sih yang mereka lakukan ketika itikaf begitu Ustaz. Gitu ya. Iya. Baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dijawab Ustaz. Tentang yang pertama, akhwat ingin itikaf, tetapi milihlah yang ganjil saja, gitu kan? Sebenarnya boleh-boleh saja kalau kita lihat dari sisi makna itikaf. Tetapi kalau itikafnya sesuai dengan itikafnya Rasul pada bulan Ramadan, maka cara itikaf Rasul tidak sesuai dengan seperti itu. Milih yang ganjil saja, misalnya gitu. Itu Rasul tidak melakukan itu. Rasul itu paket bulat gitu kan, dari mulai pagi 21 sampai dengan akhir Ramadan. Tetapi kalau memang ingin melakukan itikaf lalu kita tidak mampu kecuali dengan itu, maka itu adalah beda lagi ya. Katakan saja ada satu kaidah, mala yudroku kulluhu la yutroku julluh. Sesuatu yang tidak dapat kita raih semuanya, tidak boleh kita tinggalkan semuanya. Kita ambillah mungkin yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan ketika di malam-malam witir itu ganjil ya, itu adalah kita mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan boleh ya toh, hanya tentu jangan nuntut pahala kebajikan sebanyak orang yang utuh bulat dalam itikafnya dari awal sampai dengan akhir. Jadi itikafnya adalah makna lugawi, dia menetap pada waktu tertentu, dilakukan oleh orang tertentu dengan cara tertentu, tetapi bukan sesuai dengan contoh Rasul. Nah tentang pertanyaan kedua, bahwa apa sih yang dilakukan oleh orang yang sedang itikaf sesuai dengan orang-orang sahabat dahulu. Justru apa yang tadi saya sampaikan itu adalah apa yang kita bisa sarikan dari mereka, para sahabat, termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya tidak mengutarakan sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru berarti jadi tertolak. Jadi saya utarakan tentang pekerjaan orang yang beritikaf, artinya adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Rasul dan para sahabat ketika mereka i'tikaf. Antara lain adalah bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa, bermunajat, tadarru'. Dan tadarru' itu artinya adalah mengakui berbagai kelemahan terhadap atau apa yang ada di dalam diri kita. Nah, semua itu dikerjakan selama bulan Ramadan. Jadi kalau orang katakan hardolin gitu kan, dahar, modal ulin, makan, tidur, kemudian main-main gitu. Maka ketika itikaf gitu adalah tidak ada kerjaannya. Kerjanya adalah tidur dan ibadah sudah. Tidurnya istirahat, sisanya ibadah gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh orang yang beritikaf. Tadi mengenai satu lagi tentang Qiyamul dan Tarawih terus dan witir tadi Pak. Oh ya, tadi ada tanya itu. Sebetulnya kalau yang saya ingat, saya tidak jelaskan bahwa tarawih, witir, tahajud. Pada pekan lalu saya tidak membahas itu. Tetapi ada satu hadis, kata Rasulullah SAW, la witrani fi laila. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Jadi kalau kita sudah mengikuti tarawih, maka hendaknya tarawih itu satu paket. Karena kata Rasulullah SAW, man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melakukan sholat tarawih bersama imam sampai dengan imam itu berpaling, bubar gitu, maka dia berhak mendapatkan pahala sholat seolah sholat semalam suntuk. Nah, tapi bagi mereka yang belum bisa gitu kan, belum bisa utuh, maka mungkin ada keperluan sepotong, kemudian nanti malam disambung lagi baru witir. Nah itu adalah insya Allah ta'ala termasuk boleh. Tetapi kalau misalnya tarawih kemudian witir, kemudian tahajud lagi, maka itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kecuali kalau rakaatnya belum nyampe kuota, belum nyampe 11, misalnya 2. Kemudian ternyata baru sholat 2 rakaat, imam sudah witir, maka dia ikut witir. Tapi karena dia ingin menyempurnakan, nah para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwa tahajud lagi, kemudian witir lagi, nah itu tidak ada dalilnya. Yang benar adalah kata para ulama diantaranya, genapkan witir tadi, kemudian tahajud lagi. Nah, dan seterusnya. Jadi ada seperti itu. Tapi hendaknya yang mudah adalah yang sesuai dengan prosedur dan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik, ini SMS yang terakhir dari Pak Sobri yang bertanya, ya. Dan ini juga merupakan beberapa SMS yang saya gabung. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz mengenai ternyata banyak orang yang lebih senang itikaf di mall, Pak Ustadz? Terus juga bagaimana dengan kebiasaan kita yang lebih untuk pulang kampung dibandingkan itikaf, lalu juga baju baru, apakah memang harus selalu identik dengan Lebaran? Mohon tanggapan Pak Ustadz. Ada pulang kampung, ada baju baru, ada mall. Sebenarnya ini adalah tidak termasuk dalam bahasan itikaf ya. Orang apabila itikaf itu di masjid, dan masjid itu sebagaimana kata Rasul, ahabbul biqa'i ilallah masajiduha wa abghaduha aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Sementara tempat yang Allah benci adalah pasar. Nah, lalu contohnya di tempat yang Allah cintai, lalu dia kerjakan di tempat yang Allah benci, kan gak mungkin. Jadi tidak prosedur. Oleh karena itu adalah pasti salah. Tidak mungkin, bukan itikaf, itu namanya shopping. Ya, tidak. Jadi itu adalah gimana kan supermarket ataupun mall itu kan ada jam waktunya gitu. Jam sekian tutup. Nah gimana mau itikaf di situ? Jadi tidak mungkin. Kemudian yang kedua, pulang kampung. Para jamaah sekalian, rekan-rekan dimanapun Anda berada, baju baru bukan merupakan simbol Id. Kata para ulama, laisa al-idu liman labisal jadid, walakin al-id liman kana imanuhu yazid. Jadi hari Lebaran, hari Id itu bagi bukan bajunya yang baru, tapi imannya yang baru. Nah, baru adalah Id. Kalau datang pada tanggal 1 Syawal semangat takwanya betul-betul tumbuh, berarti dia adalah Id pada hari itu. Tapi kalau tidak, apa yang Id gitu kan. Baju baru bagi orang kaya bisa dibeli setiap hari. Bagi orang miskin 5 tahun mungkin tidak ganti-ganti. Nah, jadi itu adalah bukan Id. Tentang masalah pulang kampung. Pulang kampung itu kalau menurut yang saya ketahui, bahkan saya anjurkan pulang kampung itu tidak ada ajarannya. Gitu. Karena namanya pulang kampung berarti jangan kembali lagi dong. Nah, pulang kok balik lagi. Jadi nengok kampung namanya gitu kan. Nah, jadi kalau nengok alasannya maka tidak mesti tanggal-tanggal itu gitu kan. Nengok itu bisa sepanjang tahun, bisa tanggal 10 Syawal, bisa tanggal 11 Dzulqa'dah, bisa tanggal 12 Muharram, ya tidak. Boleh gitu. Alasannya katanya kalau ziarah kubur, apalagi ziarah kubur. Ziarah kubur itu tidak mesti ke kuburan bapak kita sendiri. Ziarah kubur itu, ada orang mengatakan bahwa bagian dari berbakti pada orang tua adalah ziarah kubur pada bapak ibunya. Salah. Kata Rasul mutlak, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha fa innaha tuzakirukumul akhirah. Ziarah kubur itu pada kuburan siapa saja. Nah, maksud dari ziarah kubur itu adalah mengingat mati. Kalau kita ziarah kubur tidak mengingat mati, berarti salah. Tidak sesuai dengan syariat yang Rasul ajarkan. Oleh karena itu, pulang kampung adalah justru meningkatkan biaya, menambah resiko, Dan kemudian segala serba repot, bahkan bukan repot dia saja, orang lain jadi repot. Gitu. Bayangkan ada yang antrian sampai berjam-jam gitu kan, padahal bisa dijangkau dan sekian. Oleh karena itu saya mengatakan pulang kampung itu bisa, atau nengok kampung itu bisa dilakukan di hari-hari lain. Waktu, ya? Dan baju bukan tanda itu demikian. Oke. Dan ini cukup luar biasa kajian kita malam ini, tapi sayang sekali waktu sangat terbatas. Dan insya Allah pekan depan kita akan bahas mengenai tentang malam Lailatul Qadar. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.